fans back sera. Newcastle. Ladies and gentlemen, are you ready? Anniversary Newcastle yang ke-9 special for you. Style sera. Joget apa itu Pak De? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sakti TV. Are you ready? Let's go. Come on, please. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini semua itu karena hadiah. Ku sayang dia, rindu padanya. Semuanya bareng. Hanya padanya. Madiun semuanya bilang untuk siapa? Yo. Untuk